Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai, kasus korupsi di masa reformasi lebih ganas dan bahkan biadab dibanding masa Orde Baru. Kasus korupsi saat Orde Baru terjadi di proyek seperti penggelembungan harga, pengaturan pemenang proyek, dan fee bagi pejabat. Sementara di era reformasi saat ini, korupsi sudah terjadi sejak penyusunan anggaran, baik di pusat maupun di daerah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda? Ya memang jelas sekarang itu lebih parah, lebih di samping kualitas koruptornya juga meningkat, ya juga ada ruang bebas yang dipakai secara semena-mena oleh orang-orang yang rakus, dan yang paling parah adalah karena sistem aturannya sedang berguncang, bergoyang, berubah besar-besaran selama reformasi ini. Jadi perubahan yang terjadi sejak 98 sampai sekarang 14 tahun itu telah menyebabkan sistem norma berbangsa dan bernegara kita mengalami perubahan serius. Nah, perubahan ini menyebabkan hukum tidak jalan. Norma hukum, norma etika, dan bahkan norma agama tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gitu loh. Jadi akibatnya yang namanya pelanggaran, dia terjadi di mana-mana. Bukan hanya karena kerakusan orang, tapi juga karena disebabkan oleh sistem yang berubah. Sistem yang berubah itu menyebabkan yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat, gitu-gitu. Ya kan? Nah, tentu saja di antara keadaan semerawut begitu, dimanfaatkanlah oleh orang-orang yang rakus, yang berniat buruk untuk sekedar memuaskan kepentingan pribadinya dan golongannya masing-masing, maka tentu saja korupsi marak. Bukan cuma korupsi yang marak itu, tetapi juga pelanggaran HAM, kejahatan-kejahatan yang terjadi di mana-mana di semua bidang, semua sektor itu marak sekarang terjadi di mana-mana. Nah, jadi masalah yang kita hadapi sekarang ini sangat serius dan tidak cukup kita hanya berkeluh kesah. Jadi para pejabat tidak usah berkeluh kesah, tetapi bagaimana kita berbuat untuk menata kembali sistem bernegara ini dengan benar gitu. Ini yang harus dikerjakan. Tetapi banyak sekali politisi kita yang tidak menyadari. Jadi semua orang itu hanya menikmati saja kedudukan dan jabatannya masing-masing. Sekali-sekali kadang-kadang teriak-teriak sekedar untuk menunjukkan bahwa dia peduli. Gitu loh, sekedar untuk membangun citra bahwa dirinya bersih, dirinya bekerja, gitu-gitu. Jadi yang diperlukan sekarang ialah efektivitas leadership dalam menggerakkan, menata kembali sistem bernegara kita dengan benar. Yang penting gitu. Nah, tetapi sekali lagi ya, untuk mengadakan perbaikan, perubahan, penataan, ini kan memerlukan tindakan yang berani untuk melawan dan bila perlu menghadapi kontroversi. Tapi di zaman orang baru belajar berdemokrasi seperti sekarang, rata-rata pemimpin kita ngepop, nggak berani menghadapi suara orang banyak. Jadi ada demo sedikit takut, di media sedikit bersuara berbeda, ngeri gitu. Jadi gampang menghadapi kontroversi. Nah, seharusnya leadership, kepemimpinan, itu orang yang tahu arah dan bisa mengarahkan perjalanan bangsa ini ke arah yang benar dengan menata mana yang kurang, mana yang kelebihan dikurangi, mana yang kurang ditambah, sehingga sistem bernegara itu menjadi normal kembali. Ini yang sedang terjadi, dan ini juga yang absen dari tindakan-tindakan kepemimpinan kita di semua lapisan itu. Jadi sistemnya ini kan sistem demokrasi, ini kan baru. Ada kebebasan yang terbuka, tapi kebebasan itu kan tidak dengan sendirinya menghasilkan keajekan, keteraturan, ya kan? Nah, kebebasan itu tanpa tegaknya aturan, dia kan jadi kacau. Nah, aturan sekarang ini sedang kacau, gitu loh. Maka itu pembenahan pertama yang harus dilakukan ialah sistem hukum, ya, sistem institusi bernegara. Semua lembaga-lembaga negara ini sekarang ini harus dibenahi kembali. Misalnya saja jumlah komisi-komisi negara banyak sekali dan satu dengan yang lain tumpang tindih. Itu kan menyebabkan maksud dan tujuannya untuk kepentingan rakyat kan jadi tidak tercapai. ya kan? Nah ini kan perlu ditata, dibenahi. Misalnya lagi sistem pemilihan kepala daerah. Waduh, begitu reformasi semua orang menuntut supaya pemilihan langsung. Nah sekarang sesudah dipraktekkan 14 tahun, 10 tahun, kan bisa dievaluasi apa hasilnya. Ternyata menciptakan inefisiensi dalam demokrasi, orang larut hanya dengan kebebasan dan pilkada-pilkada tanpa tahu makna dan hakikatnya bahwa demokrasi itu kan mekanisme instrumental saja untuk kesejahteraan, untuk menjamin kebebasan, untuk menjamin keadilan, kan gitu. Jadi bukan sekedar untuk pilkada-pilkada anak. Kalau misal kita kesimpulannya, wah ini sudah kelebihan, kita harus kembalikan pemilihan oleh DPRD secara tidak langsung, kan pasti LSM ribut. Orang akan marah gitu loh. Oh ini setback. Nah tetapi kalau pemimpinnya punya keyakinan bahwa ini harus diubah, ya diubah aja. Disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih tepat gitu loh. Misalnya tidak usahlah semua kepala daerah dipilih langsung, sebagian dipilih tidak langsung aja oleh DPRD misalnya. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.